cemburu melihat mantanku duduk berdua mesra bersama pacar barunya. Maaf ku tak punya maksud untuk hatimu cemburu padaku, salah menggantungkan sakit di aku. Yeah, menyesal rasanya dahulu dah terlupa. Tak apa karena ini kesalahanku juga. Biar bebas, tentukan siapa pendampingnya. Yang jelas aku hanya nunggu untuk selamanya. Dibilang lebay, aku emang lebay. Dibilang cemen, aku diem gak komen. Terserah semua mau ngomong apa, aku pasrah. Sabar dan menunggu, aku terdiam sangat tidak. Sama dia ada di sini, silakan. Sekarang dia bagi malah jadi beban. Sayang kembalilah, ini akan terulang. Buat cemburu melihat mantanku duduk berdua mesra bersama pacar barunya. Maaf ku tak punya maksud untuk hatimu cemburu padaku, salah mendahulukan sakit di aku. Liko, tiap hari aku kepikiran kamu. Pas mau tidur pasti ada wajahmu. Kupaksa makan tetap aja gak enak. Apalagi kalau papasan hatiku tak berdetak. Apa yang harus aku lakukan untuk membuatmu berikan maaf dan kembali ke pelukanku. Tuhan tolong buka sedikit pintu hatinya agar dia tahu betapa ku menyayanginya. Sama dia ada di siap silakan. Sekarang dia pergi malah jadi beban. Sayang kembalilah ini takkan terulang. Janji sumpah demi Tuhan kau masih berusaha.